Sampai ku ucap selamat tinggal, bukannya niat di hatiku memutuskan impian kita yang kian lama terbina. Tiada kata yang terindah untuk ku bisikan padamu, menjadi simfoni kasih, nyanyian syahdu sepihak bunga kemboja, menjadi lambang cintaku tak terucapkan kata indah bila bersama.